Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada permasalahan tentang syarat-syarat sahnya jual beli. Kita masuk pada syarat berikutnya. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar khamisan, an yakuna al-ma'qudu 'alaihi maqduran 'ala taslimihi, li'anna ghayra al-maqduri 'alaihi kal-ma'dumi fala yasihhu bai'uhu إذ هو داخل في بيع الغرر. Syarat yang kelima supaya transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli itu sah, jual belinya sah sesuai syariat, maka harus terpenuhi syarat demi syarat yang disebutkan. Di antara syarat yang kelima, di antaranya adalah syarat ini, yaitu syarat yang kelima. An yakunal ma'qudu 'alaihi, hendaklah barang yang dilakukan transaksi atasnya, barang yang diperjualbelikan, maqduran 'ala taslimihi, bisa diserahkan atau bisa diserah terimakan. Datang pembeli kepada sang penjual, saya ingin beli barang ini. Oh ya sudah, ini harganya sekian, spesifikasi barangnya seperti ini, silahkan dilihat-lihat. Iya sudah cocok, ini uangnya, ini barangnya. Selama barang yang dijadikan atau diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang halal, maka transaksinya sah. Kenapa? Barang yang diperjualbelikan bisa dengan mudah diserah terimakan. Silakan, ini ambil barangnya. Mudah dia. Bisa langsung dibawa oleh sang pembeli. Li'anna ghairal maqduri 'alaihi kal ma'dum. Karena barang yang tidak bisa diserah terimakan pada saat transaksi, atau tidak ada barang yang akan dibeli, kal ma'dum, ibaratnya seperti barang itu tidak ada. Saya ingin membeli barang ini. Oh ya sudah, harganya sekian, dibayar. Barangnya di mana? Oh, barangnya sekarang enggak ada, nanti 1-2 pekan lagi kami antar. Kal ma'dum, ibaratnya barang itu enggak ada. Pembeli sudah menyerahkan uang, namun dia tidak bisa membawa pulang barangnya. Kecuali dalam hal-hal tertentu nanti akan disebutkan yang dikecualikan. Namun secara umum, ketika terjadi transaksi jual-beli, maka barang itu bisa diserah terimakan dengan mudah. Fala yasihu bai'uhu. Kalau yang seperti ini, barangnya itu enggak ada, tetapi sudah dilakukan transaksi jual beli, la yasih bai'uhu, maka enggak sah jual belinya. Seperti juga yang pernah kita contohkan, ada seorang penjual, dia menjual barang-barang. Datang seorang pembeli ingin membeli sebuah barang yang dia inginkan. Saya ingin beli ini. Oh ya sudah, boleh. Tapi barangnya enggak ada di toko dia, barangnya enggak ada. Nanti saya pesankan dulu, nanti saya belanja dulu. Tetapi sudah melakukan transaksi. Itu biasanya harganya sekian. Langsung dibayar, terjadi akad transaksi. Si pembeli menyerahkan uang. Si penjual menerima uang tadi. Barangnya mana? Barangnya nanti mau dibelanjakan dulu. Yang seperti ini enggak boleh. Baik. Mala yamlik, menjual barang yang tidak dia miliki. Barang itu masih milik orang lain di toko yang lain, tetapi dia sudah melakukan transaksi. pesanan antum nanti akan ana belikan. Ana minta bayarannya. Karena sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan ibaratnya ma'dum, barang itu belum ada. Fala yasihu bai'uhu, maka yang seperti ini enggak sah jual belinya. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Karena yang seperti ini, transaksi yang model seperti ini masuk dalam jual beli al-gharar. Ada unsur tipu menipu padanya, ada unsur yang bisa merugikan pembeli. Fa'innal mushtari, di situ dalam catatan kaki disebutkan pada footnote nomor 4, bai'ul gharar ma kana lahu zahirun yaghurul mushtari wa batinun majhul. Bai'ul gharar itu adalah jual beli di mana secara zahir itu ada, tetapi menipu sang pembeli, karena pada hakikatnya barangnya enggak ada. Majhul. Ini termasuk dari definisi bai al-gharar, jual beli ikan. Ini peta danau ini dari sini sampai sana itu punya saya. Maka ikan yang ada di dalamnya silahkan pancingi satu jam sekian puluh ribu. Bisa jadi ikannya ada, bisa jadi nggak ada. Kenapa? Kayaknya ini danau gak mungkin ikannya gak ada. Secara zahir iya bisa. Tetapi batinnya majhul, gak diketahui ikannya ada apa enggak, ukurannya bagaimana, terus jenisnya ikannya ikan apa saja. Maka yang seperti ini termasuk yang dilarang, itu sebagai contoh. Qala fa innal mushtariya qad yadfa'u tsamana wa la yahsulu 'alal mabii'i. Karena kalau seperti itu kondisinya, jual beli yang menipu ini tadi, ada unsur penipuan. Al-mushtari, orang yang membeli, qad yadfa'u tsamana, dia sudah membayar harganya. Yadfa' membayar tsamana, harga dari barang tersebut. Bisa jadi dibayar kontan lunas, atau dibayar separuh dulu. Al-muhim sudah terjadi transaksi, sudah membayarkan uang, mengeluarkan harta, membayar harga. Wala yahsulu 'alal mabii, tetapi dia tidak mendapatkan barang yang dia beli. Barangnya enggak ada, tetapi sudah dilakukan transaksi, atau barangnya ada namun sulit untuk diserah terimakan. Fala yajuzu bai'u samaki fil ma, maka enggak boleh jual beli ikan di air. Orang yang dia tinggal di pesisir pantai, ngapling laut, kasih tanda pelampung, entah drum yang diberi pemberat, dikasih batas 1, 2, 3, 4, ini lingkaran drum ini yang kesini ke arah rumah saya yang di pesisir pantai, ini kaplingan saya, silakan kalian kalau mau mancing ambillah ikannya, harganya sekian. Enggak boleh menjual ikan yang masih di air. Apalagi laut. Atau yang semisal dengan itu danau. Atau yang semisal dengan itu kolam yang luas. Ada seorang punya kolam. Ikannya enggak keluar masuk ya di situ aja. Tetapi luas. Kolamnya 1 hektar. Misal ini kolam semuanya. Dia pelihara ikan itu sudah 6 atau 8 bulan. Tebar bibit sekian ribu ekor. Tapi kita enggak tahu perkembangannya. Jumlahnya masih utuh ataukah tidak. Apakah ada dimakan binatang buas ataukah tidak. Ini kolam ini 1 hektar dulu saya tebar bibit ikan sekian. Sudah berjalan 6 sampai 8 bulan. Umumnya rata-rata beratnya sekian. Ini saya jual semuanya sekian. Tanpa diketahui dengan pasti ikan tersebut jumlahnya masih utuh ataukah tidak, ukurannya seragam ataukah tidak, tidak diketahui. Yang jelas ada ikan di kolam, luas kolamnya, dijual. Yang seperti ini enggak boleh. Karena terdapat unsur menipu. Bisa jadi pembeli sudah membayar dengan jumlah yang banyak, namun dia tidak mendapatkan hasilnya. Walannawa fi tsamar, demikian pula enggak boleh menjual biji yang masih berada di dalam buah. Ada orang cari biji untuk ditanam. Ini, silakan, pohon saya ini buahnya banyak, besar-besar buahnya, itu otomatis bijinya bagus-bagus. Padahal yang membeli tadi bukan membeli buah. Lain hal kalau belinya buah. Maka biji terikut. Mau bijinya bagus, mau disemai tumbuh ataupun tidak, enggak masalah. Kenapa? Karena yang dibeli adalah buahnya. Tapi sekarang orang beli bijinya, ingin ditanam. Maka enggak boleh. Sebelum dipisah dari daging buahnya. Sebelum benar-benar di buah biji tadi benar-benar dipisahkan, tidak diperbolehkan. Walau tayra fil hawa, enggak boleh juga jual beli burung yang masih terbang bebas di udara. Ada orang-orang cari burung, burung gereja, burung pipit. Umumnya yang bergerombol banyak burung gereja lah. Ada orang-orang yang sedang mencari burung ini. Kemudian kita katakan itu di belakang pohon, pohon di belakang rumah saya itu, kalau sore itu untuk tempat tidur burung, banyak sekali burungnya. Silahkan tangkap, ambillah, saya jual ke kamu harganya sekian. Tidak diperbolehkan. Karena tidak bisa diserah terimakan. Walal labana fi dhara, juga enggak boleh membeli susu yang masih dalam, maaf syakap, puting susu binatang. Kita ingin beli susu unta, ingin beli susu sapi, susu segar. Satu gelas 15.000. Ya sudah, kita bawa gelasnya. Mana susunya? Itu, peras sendiri. Sini uangnya, ambil uangnya 15.000, kita suruh meras sendiri. Bisa jadi yang keluar itu susu sehat, segar, bisa jadi juga tidak demikian. Tetapi kalau sudah diperas oleh pemilik ternak tadi, kemudian dijual, ini satu gelas 15.000, itu boleh. Namun ketika masih belum bisa diketahui barangnya, maka yang seperti ini termasuk bai'ul gharar. Walal haml alladhi fi batni ummihi, juga enggak boleh menjual anak binatang yang masih dalam perut ibunya. Ini sapi saya bunting ini, sudah umur sekian bulan buntingnya, sudah besar perutnya. Anaknya saya jual. Kalau begitu ceprot lahir harganya 4 juta, ini sekarang masih di dalam sudah saya hargai 2 juta saja. Masih di dalam perut. Bisa jadi lahir selamat, prosesnya mudah, bisa jadi lahir mati anaknya tadi. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Lain hal kalau ternyata pembeli tadi membeli induknya. Saya beli induknya. Kemudian penjual menyatakan ini induknya sedang bunting ini. Ya sudah, enggak masalah. Saya butuh induknya. Seperti dengan sama dengan buah tadi. Dia ingin beli buahnya, bijinya mau ditanam berhasil tumbuh atau tidak enggak masalah. Ini sekarang beli indukan. Ternyata diketahui ada janin dalam perut induan tadi. Mau lahir selamat ataupun tidak, enggak masalah. Kalau lahir selamat itu bonus, alhamdulillah dapat tambahan. Kalaupun lahir kemudian mati, enggak masalah. Karena dia memang beli induknya. Harganya juga harga induan. Tanpa ada tambahan dari si janin yang sedang dalam perut tadi. Tetapi kalau membeli anak yang masih dalam perut induknya, ini tidak diperbolehkan. Walal hayawan syarid, demikian pula binatang yang kabur. Ini juga enggak boleh. Kenapa? Karena enggak bisa diserah terima kan. Saya punya sapi, bagus, besar, jenisnya limosin. Normal harganya 30 juta. Sudahlah, saya jual sama antum 20 juta saja. Tertarik dia. Bahkan mungkin sebelum binatang atau sapi tadi kabur, sempat dia foto bagian-bagian tubuh belakangnya ini, kakinya lihat, ini perutnya. ini kaki depannya, gambar-gambarnya. Tertarik, semangat, sudah saya beli, transaksi 20 juta. Mana sapinya? Sapinya kemarin sudah sejak 2 hari ini kabur dia. Sulit ditangkap. Ini juga tidak diperbolehkan. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasar pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan, sistem gharar. Ada kalanya pembeli untung, ada kalanya pembeli rugi. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para ulama juga ijma' sepakat mengharamkan jual beli yang asalnya ada unsur gharar padanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara sama kalian dengan cara yang batil. Jual beli gharar ini adalah kebatilan. Karena terdapat untung-untungan. Bisa jadi pembeli untung, dapat dia, bisa jadi rugi. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.